forum Jumat pada hari ini memberikan pencerahan kepada kita, khususnya terkait dengan persoalan atau problematika keumatan kita akhir-akhir ini. Khutbah Jumat akan mengambil hikmah dari surah An-Nisa ayat 59 terkait bagaimana sikap umat di tengah tarikan politik ulama dan lembaga keulamaan. Jadi seputar itu khutbah Jumat ini akan saya sampaikan, tetapi mengambil hikmah dari surah An-Nisa ayat 59. Menarik untuk dicermati dan disikapi serta diambil keputusan dengan bijak mengenai tarik-menarik suara umat dan suara ulama untuk kepentingan politik 2018-2019 belakangan ini. Di sini khatib dengan segala kerendahan hati dan kebodohan ingin membacakan ayat ini, mudah-mudahan menjadi suluh bagi kita semua, terang jalan dalam mengambil keputusan. Dan tentu untuk satu tujuan, tujuan yang lebih besar ketimbang politik yang 5 tahunan, kekuasaan yang pendek. Tujuan lebih besar dari itu semua adalah bagaimana agama ini tegak, bagaimana rakyat ini terlindungi. Pada dua hal itulah sebetulnya tujuan mulia politik Islam. Dan untuk dua itu kita seharusnya berpolitik, jika memang politik di dalam Islam adalah sebuah perkara ijtihadiyah yang menurut sebagian daripada pendapat Asy-Syafi'iyah. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara politik di dalam Islam, pada awalnya ini masalah ijtihadi, tapi ketika masuk kepada memilih pemimpin, bagaimana menata kelola, disinilah syariat kemudian masuk. Jadi pada awalnya kalau istilah apa ada politik di dalam Islam, mungkin tidak dikenal istilah itu, baru belakangan ada istilah siyasah syar'iyyah. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadi istilah itu belum ada. Tetapi ketika masuk pada memilih pemimpin, menata kelola publik, berlaku adil dalam menempatkan hak dan kewajiban, disinilah syariat kemudian masuk. Jadi politik Islam tentu sangat kuat dasarnya dari sisi syariah. Yang kedua, tujuan dari khutbah ini tentu berharap agar kedamaian dan persatuan umat Islam senantiasa terjaga. Sebab para analis media sosial mengatakan 40% medsos kita itu isinya hoax. Tapi kalau ditanya lagi, yang tidak hoax berapa persen yang bermanfaat dan berapa persen yang tidak bermanfaat? Ya kemungkinan besar mungkin 20%-nya atau lebih itu tidak bermanfaat. Jadi kalau ditambah antara hoax ditambah dengan yang tidak bermanfaat dari medsos ini, kemungkinan besar 60 atau 65% konten yang kita terima lewat media sosial ini tidak berguna buat kita, bahkan merusak kita semua. Apalagi berbicara tentang politik akhir-akhir ini. Nah, disinilah kemudian kita harus kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya dalam mengambil keputusan. Apalagi tarik-menarik ulama, tarik-menarik tokoh-tokoh ustadz yang dianggap populer belakangan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah dasarnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena yang bisa mendengar seruan ini dan menaati seruan Allah ini di ayat ini cuma orang yang beriman. Karenanya hati-hati dengan orang munafik. Saat ini oportunis politik dengan semua jargon-jargon agama ini sedang berkeliaran. Belum lagi komunisme yang berselimut sekularisme, liberalisme. Saat ini lancar sekali mengumandangkan Pancasila yang M. Natsir dalam bukunya Agama dan Negara menyebutkan dulu ketika pasca 65 dan PKI ditumpas, ada tokoh PKI yang berpura-pura jadi orang gila dengan pakaian lusuh berjalan di jalan-jalan raya sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafalkan Pancasila. Padahal sesungguhnya dia hanya orang gila yang PKI atau pura-pura gila yang PKI, tapi lantang mengumandangkan Pancasila dan Indonesia Raya. Kembali, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu rukun iman yang enam yang kita fahami, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah, khairu wa syarru, dan iman kepada hari akhir. Ini yang diseru. Bagi orang yang tidak beriman, melihat peristiwa Lombok terpisah semata-mata hanya berdasarkan informasi ilmiah BMKG. Tidak ada yang salah dengan BMKG, tetapi kalau umat semata-mata melihat peristiwa Lombok hanya berdasarkan data ilmiah minus ketuhanan yang Maha Esa, ini kita bisa sekuler. Apa yang terjadi di Lombok sebetulnya kalau kita beriman adalah bi anna rabbaka auhalaha. Ada wahyu yang Allah wahyukan kepada bumi untuk berbicara secara ayat kauniyah, karena mungkin kita sudah bebal dengan ayat-ayat Quraniyah. Kenapa harus ada gempa 7,0 skala Richter? Sekali lagi, mungkin di gempa pertama kita masih bebal juga. Bagaimana contoh orang beriman menyikapi fenomena alam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau terjadi gempa, sebagai seorang pemimpin, Umar itu berbicara kepada bumi. Bumi ini diajak ngobrol. Karena apa? Bi anna rabbaka auhala. Kalau kamu bertanya, wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Walau peristiwa ini sebetulnya kejadian yang nanti di akhirat, idza zulzilatil ardu zilzala, karena gempanya pada saat kejadian kiamat itu tidak pernah terjadi contohnya. Bentuk karakter gempa pada hari kiamat itu adalah wa akhrajatil ardu athqalaha, yang keluar dari bumi pada saat itu bukan lahar dan magma, bukan cuma goncangan apakah vertikal atau horizontal, yang keluar dari bumi pada saat itu adalah benda-benda terberatnya termasuk mineral-mineralnya. Seakan-akan bumi tidak lagi memiliki gravitasi sehingga copotlah semua benda-benda atau mineral-mineral berat dari perut bumi saat itu. Seakan-akan tidak ada gravitasi bumi pada saat itu, sehingga keluar semua benda-benda beratnya. Bahkan dikabarkan dalam tafsir, mayat-mayat pun terhembus dari sana. Sehingga manusia bertanya, wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya, ada apa dengan kewahai bumi? Ketika gempa terjadi, sebetulnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Begitulah cara bumi mengirim pesan kepada kamu. Begitu cara bumi bertutur kepada kamu, wahai manusia. Nah, di sini ilmu kita sudah minus dari keimanan, sehingga tidak ada pesan-pesan tauhid di balik informasi-informasi gempa ini. Dan jika begini cara kita menyikapinya, berbahaya. Dan gempa di NTB ini tergolong unik. Biasanya setelah gempa terjadi penurunan, tapi ini menarik sekali, ada gempa baru yang tidak jauh dari situ dengan skala yang tinggi juga, dan rupanya akan berulang-ulang terus sampai menurut BMKG 5 bulan ke depan. Kita tanya pada BMKG, Pak, kalau memang akan terjadi 5 bulan ke depan, bagaimana cara menyetop gempa? Tentu tidak ada jawabannya. Tapi Umar bin Khattab yang beriman berkata kepada para sahabat, hadastum fa'ujiltum, kalian mungkin telah melakukan dosa, mungkin ada dosa yang kalian lakukan sehingga disegerakan sanksi kepada kalian. Fa'in utum, jika kalian tidak bertobat dan kembali seperti ini lagi perbuatan kalian, la akhrujanna min bainadh dhahranaikum, aku tinggalkan kalian, sebab bumi ini bisa mengamuk lebih parah lagi kalau kamu tidak berhenti dari berbuat dosa seperti ini. Begitu cara orang beriman menyikapi fenomena-fenomena alam, karena ilmu mereka holistik dan tidak sekuler. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Begitu juga dalam menyikapi persoalan-persoalan di mana persimpangan politik saat ini, agama, ulama dan lembaga keulamaan sudah sampai pada titik nadir untuk tidak dipercaya jika kita salah menyikapinya. Godaan duniawi, syahwat ingin berkuasa, uang dan kekuasaan, takut kehilangan eksistensi, nanti kalau si ini menang akan terjadi begini, kalau si sana menang akan terjadi begini, mulai gesekan itu. Pada kondisi yang seperti ini, insya Allah akan ada hikmah besar. Jadi saya melihat peristiwa yang ada terjadi di Indonesia saat ini bukan kepada ngerinya, tapi insya Allah akan ada rahmat besar yang akan Allah turunkan untuk Indonesia. Insya Allah jika kita berhasil melewati ini, dan umat Islam bersabar, cerdas dan mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, tidak lama lagi Indonesia yang akan mengibarkan panji Islam di muka bumi. Adalah bukan sebuah kebetulan kenapa Indonesia yang dipilih menjadi umat terbesar secara kuantitatif jumlah penduduknya. Dan andai peran kuantitatif ini kemudian ditransformasikan dengan peran kualitatifnya, insya Allah akan ada hal besar di Indonesia ini. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, kemajuan Turki secara Islam lebih didominasi oleh kemajuan politik. Itu kata mantan Menteri Agama Turki, Muhammad Görmez. Tapi keislaman Turki bukanlah Islam ilmu yang membentuk pemikiran, yang membentuk sikap, membentuk perilaku. Baru pada Islam politik. Memang konsekuensinya kalau memegang kekuasaan, maka ekonomi juga kuat, militer juga mungkin kuat, jika adil pemimpinnya dan kuat pemimpinnya. Dan mungkin Turki berhasil dari sisi itu. Tapi Indonesia punya kelebihannya sendiri. Adalah Islam di Indonesia, kalau boleh saya bantu untuk memetakannya, kekuatan Islam di Indonesia memang pada sosial masyarakatnya. Mungkin kita masih lemah secara politik, kita masih lemah secara ekonomi, tapi Islam Indonesia secara sosial insya Allah kuat. Beda dengan Arab. Mungkin sebagian negara-negara Arab yang kaya raya itu sudah selesai dengan urusan politiknya karena mereka dipimpin oleh raja dan mereka nggak perlu berpikir soal politik lagi ke depan. Sehingga mereka tinggal berpikir soal ekonomi. Itu yang terjadi juga di dunia Arab. Di dunia Arab mungkin kuat politik, kuat ekonomi, tapi masyarakat masih sekuler. Adapun kehidupan beragama di dunia Arab, kenapa banyak orang Indonesia belajar di sana? Hanya di kehidupan kampus dan di kelompok-kelompok kecil ulama dan para aktivis. Selebihnya masyarakat Arab masih sekuler. Afrika, katakanlah Mauritania dan Sudan, ada kemajuan dari ilmu pengetahuan, tapi mereka juga lemah dari sisi sosial. Ini sedikit pemetaan. Jadi saya ingin katakan ada maksud besar dari Allah insya Allah ke depan. Kalau umat Islam tetap kembali kepada kitab sucinya dan berpegang pada keimanannya di tengah pertarungan politik yang akan mengambil agama ini, dan dengan izin Allah, kalau kita tawakal kepadanya, menjaga perdamaian di tengah perbedaan, insya Allah Indonesia tidak lama lagi yang akan memimpin dan membawa panji Islam ke dunia dengan damai. Bagaimana caranya? Ati'ullaha wa ati'ur rasula. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin dari kalangan kalian. Coba perhatikan kata-kata ulil amri, pemimpin di sini. Ada kata-kata wa ulil amri minkum, dan pemimpin dari kalangan agama kalian. Tafsir umumnya mengatakan minkum di sini adalah min dinikum. Pemimpin yang seagama dengan kalian, semilah dengan kalian. Bukan yang di luar keyakinan kalian. Tapi ada menarik. Kapan pemimpin ditaati? Lihat ayatnya. Ayatnya hanya menyebutkan atiullaha wa atiur rasula. Tidak ada wa atiulil amri, tidak ada. Diulangi kata-kata perintah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, baru dan kepada ulil amri, tidak ada kata taat. Wa ulil amri minkum, langsung di situ. Ya, tidak ada wa atiu ulil amri minkum, tidak ada. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Artinya apa? Dasarnya tidak ada ketaatan kepada pemimpin itu. Kita hanya boleh taat kepada pemimpin, pemimpin yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Nah, pertanyaannya, pemimpin yang bagaimana nih yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Syekh Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit menterjih bahwa yang dimaksud dengan pemimpin di tengah ikhtilaful ulama di sini adalah al-hukam, para pemimpin-pemimpin formal dalam tafsir kekiniannya. Mereka yang disebut dengan ulil amr. Tetapi kalau kita kembali kepada tafsir-tafsir klasik umumnya, sebagian mengatakan bahwa pemimpinmu adalah ulama'mu. Karena ulama'lah yang mengerti tentang perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ulama'lah yang mengerti tentang menafsirkan larangan Allah dan larangan Rasulnya. Sampai di sini. Kata kuncinya adalah, tidak ada ketaatan kepada pemimpin jika dia sudah mengajak bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip yang harus kita pegang. Dan tentu kalau ingin melihat ulama dan lembaga keulamaan, tinggi mereka itu dan jauh jangkauannya. Jauh. Terlalu kecil kalau ulama harus terseret-seret untuk kepentingan sesaat 5 tahunan yang bisa berubah. Ilmu yang mereka bawa, terutama ilmu tentang Allah dan Rasulnya, harusnya membawa kita semua kepada cahaya Siratul Mustaqim yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim itu. Karena itu, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, berhati-hatilah, tetapi tetaplah bertanya kepada ahlinya dalam mengambil keputusan. Walaupun saat ini caci maki terhadap ulama dan lembaga keulamaan begitu riuh di media sosial, dan ini akan membahayakan kita sendiri ke depan karena kita bakal kehilangan pegangan. Untuk itu saya menasihati diri sendiri, para tokoh agama dan ulama, janganlah terlalu gampang tergiur untuk syahwat uang, syahwat kekuasaan, atau syahwat politik sesaat. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Nah, di ayat ini ada 14 ayat saya lihat di dalam Al-Qur'an yang perintahnya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, tapi cuma satu ayat saja yang disambung dengan taatlah kepada pemimpinmu. Dan kalau terkait dengan ayat taat kepada pemimpin, biasanya ada pertikaian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika ada terjadi pertentangan di antara kalian, faruddu ilallahi war rasuli, kembalikan lagi kepada Allah, kembalikan lagi kepada Rasul. Jika ada perbedaan antara kamu dengan pemimpinmu, misalnya gini, terjadi perbedaan antara Anda dengan pemimpin Anda, apakah dia hukam, pemimpin formal, ataukah dia ulama Anda, jangan kemudian perbedaan pendapat di antara Anda membuat Anda pecah dengan pemimpin, lalu kembali kepada maunya kita, itu salah. Tetapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini mekanisme mengambil keputusan yang sah dari sisi syar'i. Dan dengan demikian nanti Allah akan turunkan taufiknya, pertolongannya, sehingga terjadi sinkronisasi antara keputusan yang kita ambil dengan keputusan ulama atau pemimpin yang berbeda dengan kita. Dan insya Allah akhirnya baik. Dan percayalah, yang haklah yang bakal menang ke depan dalam kondisi seperti ini. Itu yang harus kalian lakukan. Tetapi jika itu tidak kalian lakukan, berarti kalian telah dianggap celah keimanan kalian. Karena ayat setelahnya adalah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mekanisme pengambilan keputusan seperti itu adalah mekanisme yang dilakukan oleh yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Artinya, kalau ada di antara kalian yang tidak mengikuti alur ini dalam pengambilan keputusan ketika terjadi perbedaan, maka cacatlah keimanan kalian kepada Allah, cacat pula keimanan kalian kepada hari akhir. Wal a'yadzu billah. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik. Dan dalam pengambilan keputusan kalian akan mendapatkan lebih banyak lagi penafsiran yang lebih tepat. Sidang Jumat rahimakumullah, memang harusnya lebih banyak kita sampaikan, tetapi setidaknya apa yang saya sampaikan pada hari ini membuat kita sebagai umat Islam lebih cerdas lagi. Jangan mau diadu domba atas nama agama, dan berhati-hatilah di media sosial ketika menerima informasi, karena kemungkinan besar 60% konten informasi yang Anda dapatkan, 60% minimal hoax plus tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jika Anda seorang muslim yang baik, pasti akan memilih tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat kalian, terutama yang akan membuat kita bertikai satu sama lain. Sedang jumlah rahimakumullah, yakinlah tidak lama lagi insyaallah Islam Indonesia, ketika kita damai, ketika kita bersatu, ketika kita kuat dan kembali kepada Allah dan Rasulnya, siapapun yang hendak memecah belah kita akan tersingkir dengan sendirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafat. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, bahwa perbedaan yang akan kita hadapi bukan berarti kita tidak memilih, bukan berarti kemudian kita harus abu-abu, tidak. Tapi kalau boleh, pilihan dasar kita tentu tidak boleh melanggar pada aturan-aturan keimanan kita dalam memilih. Ada kaidah itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jangan sampai kemudian organisasimu membuat kamu tidak objektif mengambil keputusan tidak berdasarkan iman. Jangan sampai loyalitasmu hanya gara-gara dekat dengan orang yang bakal memberikan banyak proyek pada kamu, yang bisa membuat kamu terbebas dari sandera politik, membuat kamu tidak berpegang pada keimanan, itu berbahaya buat kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk senantiasa menjadi hamba-Nya yang beriman kepada-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله